tabung salah semua beta yang bikin sampai seterluka. Jujur beta masih cinta, jujur beta masih sayang. Semua beta jalan dalam hati paralesan diri. Sekasih beta satu kesempatan, biar cuma